Hutan, hutan sing tak enteni kanggu nutup elohku sing mili. Tutup lambi anyar sing tak caos kenjenengan, nanging kembang mawar sing tak tabur neng sarean. Part 2.